Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا بالامس عن الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء أي جمع التأخير بجمع أي بمزدلفة لكل واحدة منهما إقامة أي لكل صلاة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة ولم يصبح بينهما أي ولم يصلي نافلة بينهما ولا على إثر واحدة منهما إثر يعني من خلفه أو من بعده لا بينهما ولا بعدهما هذا هو المعنى طيب ما يؤخذ من الحديث الآن تكلمنا عما يستفاد من هذا الحديث kita akan baca sekarang tentang apa yang diambil dari hadis ini dari faedah-faedah انتهينا من معنى الإجمالي صح طيب ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في مزدلفة في ليلتها disyariatkannya menjamak takhir antara maghrib dengan isya di Muzdalifah yakni di malamnya kapan malamnya Malam Muzdalifah. Naam. Malam tanggal 10 Dzulhijjah. Thaniyan. Istafadna aydan min hadha al-hadith al-hikmah fi hadha. Wallahu a'lam. At-takhfif wat-taysir 'ala al-hujjah. فهم في مشقة من التنقل والقيام بمناسكهم. Di antara hikmahnya, wallahu a'lam, karena kita hanya mengetahui sebagian hikmah, masih ada sekian hikmah-hikmah lain yang kita tidak ketahui, maka alangkah sopannya bahasa beliau rahimahullah. Jadi dengan kalimat hikmah fi hadha wallahu a'lam, di antara hikmahnya Allah yang lebih tahu tentang hikmahnya adalah takhfif, keringanan, wa taysir, kemudahan, alal hujjaj, bagi para hujjaj, bagi para jemaah haji. Fahum fi masyaqqatin min at-tanaqqul, di mana mereka dalam keadaan susah untuk berpindah-pindah tempat dari mulai dia ihram di Mekah tanggal 8 hari Tarwiyah berangkat ke Mina, dari Mina berangkat ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina tanggal 10 harus tawaf ifadah ke Mekah, dari Mekah kembali ke Mina. Masya Allah, ini masyaqqah. Barakallahu fikum. Sehingga ada keringanan. Boleh dijamak, bahkan bukan boleh lagi, dianjurkan untuk dijamak dan dikosor. Maghrib dan Isya dijamak di Muzdalifah. Tetapi ketika sudah di Mina, beliau alaihi salatu wasallam tinggal di Mina beberapa hari, maka beliau sholat di qasar tetapi tidak ijamak. Sholat duhur pada waktu duhur 2 rakaat. Sholat asar pada waktu asar 2 rakaat. Sholat isya pada waktu isya 2 rakaat. Sholat maghrib pada waktu maghrib 3 rakaat. 3 apa 2? Nah, kalau maghrib tidak di qasar. Wah, kata. Baik. Sehingga barakallahu fikum, khususnya di masa-masa sekarang ini dan bahkan dari dulu, mukhayyamat, kemah-kemah yang permanen itu di Mina. Kemah-kemah yang permanen artinya kemah yang tetap begitu. Adapun di Arafah, karena cuma sebentar dari mulai duha sampai menjelang maghrib atau sampai maghrib, maka tidak ada kemah-kemah yang permanen seperti itu atau kemah-kemah yang serius. Tidak ada. Hanya sekedar supaya tidak terkena panas saja. Baik. Sehingga tidak nyaman kalau dia harus dalam keadaan sholat di sana, jamak qasar di sana, sampai ke Muzdalifah nanti. Di samping itu berkumpulnya manusia seluruhnya di Arafah, wa ila akhirih, ada sekian masyakkat bagi para hujjaj ketika itu, sehingga dianjurkan untuk dijamak maghrib dan isya. Qala, dikatakan al hikmah adalah takhfif wa taysir. Fahum fi masyakkatin minat tanakul wal qiyam bimanasikihim. Mereka dalam keadaan susah berpindah-pindah dan mereka dalam keadaan susah menegakkan manasik. Yang ketiga, tentunya nomor dua ini hikmah dijamak, dikosor, plus hikmah dianjurkan untuk bermalam di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah. Yang ketiga, fayukhad minhu yusru syari'ah wa suhulatuha. Diambil pula dari hadis ini faedah yusru syari'ah, bahwa syariat ini mudah. Wa suhulah juga maknanya mudah. Rahmatan minasyari'. Ini sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat ini. Alladhi alima qudratan nas wa taqatahum wa mayulaimuhum. Karena dia maha tahu tentang kemampuan manusia. Wa taqatahum, dan kekuatan mereka. Wa mayulaimuhum, dan juga tahu apa yang cocok buat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat ini maha tahu seberapa kekuatan manusia, seberapa kemampuan mereka, apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, maka diberikan syariat yang mudah. Idza daqat tasa. Syariat ini idza daqat ittasa. Kalau ada kesempitan, datanglah keluasan. Kalau ada kesusahan, datanglah keringanan. Ketika dia berat dalam amalan haji, boleh dijamak. Bahkan dianjurkan untuk dijamak ta'khir bainal maghrib wal isya di Muzdalifah. Rabi'ah, yang keempat. An yuqama li kulli salatin minal maghrib wal isya iqamah wahidah. Hendaklah ditegakkan iqamah likulli salatin, bagi masing-masing salat maghrib dan isya, iqamatan wahidah. Berarti berapa iqamat? Satu per dua. Iqamatan wahidah berarti berapa? Dua. Masing-masing satu berarti berapa? Dua. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Perhatikan kalimatnya, ada kalimat likulli atau likullin minas salah, likullin minal maghrib wal isya, atau kalimat likulli salatin minal maghrib wal isya iqamatan wahidah. Iqamah masing-masing untuk maghrib dan isya satu. Berarti berapa? Dua. Barakallahu fikum. Yang kelima, istafadna aidan min hadzal hadis anna fi hadzal hadis lam yudkar al-adhan lahuma, tidak disebutkan masalah adhan, hanya disebutkan iqamah. Wa qad sahha min hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jama'a bainahuma bi'adhanin wa iqamataini wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Perhatikan dalam hadis ini enggak disebut tentang adhan, hanya qomatnya untuk masing-masing maghrib dan isya. Dan telah sahih riwayatnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW salat jamak maghrib dan isya bi adzanin wa iqamataini, dengan satu adzan dan dua iqamah. Wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfaz, siapa yang tidak menyebut, siapa yang lupa, maka yang menyebut tadi sebagai hujjah atas siapa yang tidak menyebutnya. Artinya ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Dia tidak salah, rawi yang pertama tidak salah, sahabat yang pertama tidak salah menyatakan dua iqamah. Salah atau tidak? Tidak salah. Benar-benar sahah bahwasanya dengan dua iqamah. Tapi enggak menyebut azan. Yang ini menyebut hadis Jabir dengan satu azan dan dua iqamah. Hadhihi ziyadah, ziyadatu ilmin ala hadha. Berarti dia yang menyebut hujjah atas yang tidak menyebut, dia yang ingat hujjah atas siapa yang lupa. Barakallahu fikum. Yang keenam, berarti ketika datang rombongan satu azan, yang lain bersiap-siap berwudu, setelah azan berkumpul mereka qomat untuk salat maghrib, qomat untuk salat isya. Naam. As-sadisah, annahu la yushra' at-tanafful bainal majmu'ataini wala ba'dahuma. Faedah yang keenam, tidak disunahkan untuk salat sunnah. Ngapain dijamak kalau kalian masih nambah salat-salat sunnah? Iya kan? Dijamak kan keringanan. 4 rakaat jadi 2 rakaat. 4 rakaat zuhur jadi 2 rakaat. Kemudian salat sunnah setelah salat maghrib, kemudian salat sunnah setelah salat isya, kemudian salat sunnah. Berarti engkau tidak mengerti makna dari jamak tadi. Jamak itu keringanan, yang 4 rakaat jadi 2. Kalau gua tambah lagi 2 rakaat sunnah, ya jadi 4 lagi namanya. Sehingga as-sadisah, istafadna min hadzal hadis la yushra' at-tanafful, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah ketika menjamak salat. Wa huwa min babi taysir wa takhfif, karena itu merupakan bab kemudahan, keringanan. Wal isti'dad li manasik binasyab, persiapan untuk mengerjakan manasik dengan semangat. Lianna hadhihi al-manasik laisa laha waqtun tusra' fihi, karena manasik tersebut yang besok akan dikerjakan tidak ada waktu lain, tidak bisa diganti di hari lain, gak bisa diganti di waktu lain, di bulan lain, gak bisa. Adapun sunnah atau salat sunnah nawafil bisa dikerjakan pada setiap hari kapanpun kamu mau mengerjakan salat sunnah bisa. Baik. Adapun manasik besok tanggal 10 sangat banyak, berat dan enggak bisa diganti di waktu lain. Qala lianna hadhihi manasik laisa laha waqtun tusra fi illa hadza. Karena manasik tersebut enggak ada waktu lain disyariatkan padanya kecuali saat itu. Fayan bagi tafarruq laha, maka hendaklah makalah semestinya untuk mengkhususkan pada manasik. Yang salah cetak enggak ada baknya diperbaiki. Kitab yang sama dengan saya yanri bukan yanbagi. Semestinya yanbagi. Fa in bagi tafarruq laha, semestinya untuk tafarruq mengkhususkan waktu untuk manasik haji. Wal'tina biha qabla fawatiha. Dan semestinya ini masih ataf ala ma qabla, berarti masih yanbagi. Yanbagi al'tina, harus memperhatikan. I'tina tam, sesungguh-sungguhnya perhatian terhadap manasik hajinya. Qabla fawatiha, sebelum hilangnya waktu. Taib as-sabi'ah, yang ketujuh. Istafadna aydan min hadal hadith wa hadhihi al-fa'idah min qali syekhul Islam Jami'a rahimahullah. Was-sunnatu an yabita bi Muzdalifah ila an yathlu'a al-fajr fa yusalli biha al-fajr fi awwal al-waqt thumma yaqif bil mash'ar al-haram ila an yusfir jiddan qabla tulu'i asy-syams. Kata Syekhul Islam rahimahullah, yang sunnah adalah bermalam di Muzdalifah sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Berarti raddan alaman qauluhu yakun raddan alaman qala yakfi bil mabit bi Muzdalifah sa'ah atau sa'atain. Kata mereka cukup untuk bermalam di Muzdalifah sesaat saja atau dua saat, sejam atau dua jam cukup. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yakfi al-mabit bi Muzdalifah bin niyah, cukup dengan niat saja. Ini tambah berani mereka menyelisihi sunnah. Artinya ketika mereka naik kendaraan dari Arafah malam kan, dari maghrib berangkat mulai malam lewat Muzdalifah, nanti pemimpinnya berkata kita melewati Muzdalifah, ayo niat apa? Niat bermalam tapi di atas mobil tetap. Mereka masing-masing dalam hati niat, bahkan ada yang dilafadzkan di lisannya, nawaitu mabitan di Muzdalifah ila akhirnya. Dia merasakan saat itu di atas bus, saya bermalam di Muzdalifah ini sekarang. Mobil tidak berhenti, terus berjalan. Fahama aydan barakallahu fikum mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah. Yang dianjurkan, yang disuruh, yang dicontohkan adalah bermalam di Muzdalifah sampai fajar. Baik. Bahkan setelah fajar engkau berzikir sampai isfarra asy-syams, sampai matahari menguning jiddan, sampai menguning, sampai isfirar. Yaqif bil masy'aril haram, maksudnya dia berhenti atau berdiri di masy'aril haram berdoa sampai terang, sampai terbit matahari. Perhatikan tadi terbit fajar kan, berzikir sampai terbit matahari. Wa insya Allah mereka yang mengerjakan sunnah ini akan melempar jumrah Aqabah dengan tenang. Karena memang entah mengapa, memang manusia yuhibbul ajalah, manusia senang terburu-buru. Wa kanal insana ajula, memang manusia itu ajul, senang terburu-buru. Maka mereka itu seperti balapan ingin sampai ke jumrah Aqabah, melempar jumrah. Sehingga yang pakai kendaraan, yang jalan kaki dan sebagainya, mabit di Muzdalifah mereka abaikan. Hanya sekedarnya saja, atau niat saja, atau sesaat saja, atau berbaring saja, kemudian jalan. Maka meledaklah jumlah manusia di jumrah Aqabah, desak-desakan. Sedangkan mereka-mereka yang mengikuti sunnah, tidur dengan nikmatnya, bangun segar, sehat walafiat, berzikir pada Allah dengan adkar sabah, sampai terbit matahari, berjalan dalam keadaan situasi sudah tidak terlalu padat, mereka bisa melempar dengan tenang, dengan khusyuk ila akhirnya. Barakallahu fikum. Ini hikmah. Tetapi kita mengerjakan semua itu karena ittiba'an lissunnah, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in kana fi dha'fati, kecuali kalau ada orang-orang lemah, kan nisa'i was-sibyan, seperti para wanita dan anak-anak, fa innahu yata'ajjal min Muzdalifah ila Mina idza ghaba al-qamar, wa la yanbaghi li ahli al-quwwah an yakhruju min Muzdalifah hatta yatlu' al-fajr. Adapun mereka-mereka yang lemah seperti wanita dan orang-orang tua atau anak-anak, boleh mereka berangkat sebelum fajar. Asal bulan sudah hilang saja, mereka berangkat. Ya tentunya masih sepi, karena subuh aja belum. Maka ini tidak mengapa, karena ada udzur syar'i, wa huwa dha'f. Kan nisa'i was-sibyani wa man ajaiz, orang-orang tua. Adapun ahlul quwwah, orang-orang yang kuat dan mampu, la yanbaghi an yakhruju min Muzdalifah, tidak boleh bagi mereka keluar dari Muzdalifah sampai terbit fajar. Tidak boleh keluar dari Muzdalifah sampai terbit fajar. Lebih afdal lagi setelah fajar berzikir sampai istiqrar atau sampai tatlu' asy-syams, kemudian berangkat. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Nakra fi darsil ati insyaallah.